Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, seperti yang telah diumumkan, kajian kita pada malam hari ini tentang Islam mana yang benar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, pertama-tama ingin kita sampaikan sedikit tentang sejarah ya, tentang Islam di zaman Rasul ya, kemudian setelah zaman Rasul dan seterusnya secara ringkas. Yang pertama, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum diutusnya Rasul, orang-orang Arab jahiliyah dalam keadaan berpecah belah dalam kegelapan syirik, maksiat, kriminalitas dan lain sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada manusia nikmat yang terbesar, yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad manallahu 'alal mu'minin itba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah mengatakan, sungguh Allah telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu nikmat diutusnya seorang rasul dari diri mereka yang tugasnya membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun dulunya mereka dalam keadaan tersesat dengan kesesatan yang nyata. Itu kaum musyrikin jahiliyah dahulunya, kata Allah, fi dhalalin mubin. Namun ketika datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat pada waktu itu mendapatkan nikmat yang sangat agung, sangat mulia, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung tidak seberapa lama dari diutusnya Rasul, mereka pun bersatu yang sebelumnya mereka berpecah belah, yang sebelumnya mereka berperang antara satu kabilah dengan kabilah yang lain puluhan tahun mereka dalam peperangan, dalam perpecahan. Namun ketika Rasul datang membawa tauhid dan sunnah, mereka pun bersatu. Ya. Kita ingat bagaimana awal dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah. Ya. Allah turunkan firman-Nya, ya ayuhal muddatsir, kum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, kum fa'andir, berdirilah, berilah peringatan, yaitu andirin nas minasyirki, peringatkan manusia dari kesyirikan. Ya, kum fa'andir wa rabbaka fakabbir, ada perakmu, agungkanlah, yaitu dengan mentauhidkannya, dengan mengibadahinya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu, maka sucikanlah, sucikanlah dari kesyirikan. Itu awal dakwah Rasulullah SAW, sangat kental dengan tauhid. 10 tahun di kota Mekah hanya dakwah qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan sukses. Awalnya banyak pertentangan, ya, ketika Rasul mengumpulkan karib kerabat beliau, ya, di antaranya Abu Lahab. Namun Rasul pun diserang, langsung Rasul pun dicaci maki, tabban laka ya Muhammad, alihada jamaatana, apakah untuk dakwah ini engkau mengumpulkan kami, sungguh celaka dirimu. Sampai Allah turunkan ayat tabbat yada Abi Lahab bin Watab sebagai dukungan untuk Rasul dan bantahan kepada Abu Lahab. Terus Rasul tidak berhenti untuk berdakwah kepada at-tauhid. Ya, dilempari kotoran ternak. Rasul SAW dikatakan syairun majunun, penyair yang gila. Rasul pun bahkan hampir mau dibunuh. Rasul diboikot. Rasul pernah ditawari untuk menjadi pemimpin untuk istilahnya sekarang ini menguasai parlemen, ya. Namun Rasul tidak mau. Rasul dakwah dari bawah. Dakwah tauhid 10 tahun di kota Mekah. Tidak ada syariat selain tauhid, ya. Tidak ada syariat salat kecuali pada akhir-akhir Rasul mau hijrah ke kota Al-Madinah. Terus, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengokohkan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah atau akhwan di kota Al-Madinah setelah hijrahnya beliau. Dan ini yang Allah gambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 102 atau 103. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Sebelumnya Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan jangan kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah kalian wahai para sahabat. Id kuntum a'da'an, ketika dulu kalian berpecah belah, bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum, Allah pun menyatukan hati kalian, ya. Fa'asbatum bi ni'mati ikhwana, sehingga kalian pun bersaudara, dengan persaudaraan yang tidak ada duanya, ya. Sebagaimana kisah seorang Ansor, bukan hanya menawari hartanya kepada kaum Muhajirin, bahkan menawari istrinya yang lebih dari satu untuk dia menikahkannya. Intinya sekali lagi luar biasa persaudaraan. Kenapa? Tauhid dan as-sunnah. Rasul SAW terus menggembleng para sahabat tadi, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajari mereka Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga yuzakihim, memurnikan akidah mereka dari segala bentuk kekotoran-kekotoran yang menempelnya, ya. Ini adalah Islam yang Rasul ajarkan kepada para sahabat, Al-Kitab wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan pada waktu zaman Rasul, Islam hanya satu, yaitu Islamnya Rasul, ya. Tidak ada duanya, tidak ada kotoran yang menempel, tidak ada campurannya, ya. Murni, original, betul-betul 100%, ya. Dan itu yang Rasul sabdakan dalam hadis beliau riwayat Abu Dawud, taraktukum alal mahajjatil bayda, lailuha kana hariha la yazigu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Ini Islam di zaman Rasul. Kata Rasul, ya, Islam yang beliau ajarkan kepada para sahabat, ya, alal mahajjatil bayda, putih bersih, ya, murni, tidak ada campuran syiriknya, tidak ada campuran bid'ahnya, tidak ada campuran pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tidak ada kotoran filsafat, ilmu kalam atau yang lainnya. Islam Al-Quran wa sunnah, itu yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul mengatakan, aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, saking terangnya, ya. Kalau disebut Islam, disebut ajaran Islam, ya itu, enggak ada lain-lainnya, ya. Itu yang ada di zaman Rasul, ada di zaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, la yaziku anha illa halik, tidak akan menyimpang dari Islam yang putih bersih itu, yang murni itu, kecuali dia akan binasa. Sampai meninggalnya Rasulullah SAW, Islam cuma satu, Islam ala Rasulullah SAW, ala kitabi wa sunnah. Kemudian setelah zaman Abu Bakar Siddiq, ada orang-orang yang murtad, dan beliau bi fadlillah berhasil untuk mengalahkan, menghancurkan mereka. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masih putih bersih, ya. Kalau ada kotoran langsung kelihatan, ya. Bahkan dulu ada kisah seorang yang bernama Sabir, ya. Dia suka bertanya yang hal-hal yang nyeleneh-nyeleneh, ya, tentang mutasyabihat. Maka Umar bin Khattab pun langsung memukul kepalanya dengan pelepah kurma sampai berlumuran dengan darah. Ya. Namun pada akhirnya Sabir pun sadar. Setelah lama berlalu, dia ingat pelajaran yang diberikan Umar bin Khattab tadi, itu menjadikannya istiqomah di atas ajaran Islam yang putih bersih. Baru setelah meninggalnya Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab, mulai muncul benih-benih perpecahan, mulai Islam dikotori dengan pemikiran-pemikiran, dengan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang pernah Rasul peringatkan, ya, bahwasanya awal munculnya keretakan, perpecahan dalam tubuh kaum muslimin itu sepeninggal Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ada sebuah riwayat dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Fitan, pernah suatu saat Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW yang lain, ayyukum yahfadzu qaula Rasul fil fitnah, siapa di antara kalian ini yang hafal sabda Rasul tentang masalah fitnah? Ya, fitnah di sini versi Al-Qur'an. Ya, bukan versi bahasa Indonesia. Kalau versi bahasa Indonesia, fitnah artinya apa? Menuduh orang lain tanpa hak. Ini bukan versi bahasa Arab, ini versi apa? Bahasa Indonesia. Ya, ini berbeda. Meskipun asalnya dari bahasa Arab, cuma maknanya beda. Ya, antara yang asli dengan yang tidak asli juga demikian. Ada Islam yang asli, ada yang tidak asli, beda rasanya. Seperti madu asli dengan madu yang asli, beda rasanya, ya. Fitnah dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam konteks ucapan tadi itu berkaitan dengan fitnah yang berupa ujian, ya, yang menimpa umat. Umar bin Khattab bertanya, siapa di antara kalian yang hafal tentang fitnah yang Rasul telah sabdakan? Hudzaifah mengatakan, ana hafidhu kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal seperti yang Rasul sabdakan. Kemudian Hudzaifah mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukafiruha as-salatu wasiyamu wasadaqatu wal amr bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ujian seseorang di keluarganya, di hartanya, di tetangganya, itu bisa dihapus dengan sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kata Umar bin Khattab, laisan hadihi, bukan ini fitnah yang aku maksudkan, ya. Jadi di sini kata para ulama, fitnah yang menimpa manusia terutama kaum muslimin ada dua macam. Fitnah yang khusus menimpa perorangan, seperti tadi, fitnah ujian seseorang pada keluarganya, istri dan anaknya, inna ma'amwalukum wa'uladukum fitnah. Itu fitnah yang khusus. Kata Umar bin Khattab, ya bukan itu yang aku maksudkan. Alati, kata beliau, yang aku maksudkan, alati tamuju kamaujil bahar. Namun yang aku maksudkan, fitnah yang Rasul sabdakan, yang itu seperti gelombang laut yang bisa apa? Menenggelamkan. Ini fitnah yang umum, yang sangat mengerikan, yang bisa membinasakan manusia dalam urusan agamanya. Kalau tadi fitnah seseorang pada keluarganya, ini masih lebih ringan dibandingkan fitnah yang satu ini. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan tadi, aku mau menginginkan hadis Rasul tentang fitnah yang seperti gelombang laut. Kata Hudzaifah bin Yaman, laisa alayka ya amiral mu'minin. Tenang wahai amiral mu'minin, engkau tidak akan tertimpa fitnah tersebut. Fa inna bainaha wa bainaka baban mughlaqan. Kata Hudzaifah, karena ada pintu yang menghalangi antara dirimu dengan fitnah tersebut. Engkau gak akan terkena fitnah tersebut. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ayuftahul bab au yuksar. Apakah pintu itu nanti akan dibuka secara perlahan atau dia didobrak? Kata Hudzaifah, bal yuksar, bahkan akan didobrak. Apa arti semua ini? Kata para ulama, bahwasanya fitnah itu yang menimpa umat, yaitu berupa perpecahan, berupa munculnya kelompok-kelompok sesat, itu tidak ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai sepeninggal Umar bin Khattab, yaitu ketika beliau sudah apa? Ditusuk oleh Abu Lulu Al-Majusi. Ini maksud apa? Pintu itu didobrak, yaitu apa? Dibunuhnya Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kepemimpinan kekhalifahan diambil alih oleh Utsman bin Affan dengan musyawarah 6 para sahabat yang dijamin masuk surga. Pada saat itulah muncul kelompok-kelompok. Di antara dedengkotnya adalah, biang keroknya adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dan ini adalah salah satu kebenaran firman Allah, walan tardha anka al-yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasara terhadap kalian sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Di antaranya, salah satu contohnya, di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan di Nurain, Abdullah bin Sabah al-Yahudi, seorang Yahudi dari Son'a Yaman, masuk Islam dalam keadaan munafik untuk menghancurkan Islam dari dalam. Bagaimana caranya? Kata para ulama, yaitu dengan dia menyebarkan isu gosip terhadap Al-Khalifah Rasyid, pemimpin kaum muslimin, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, menyebarkan isu bahwasanya Utsman bin Affan itu nepotisme, yaitu apa? Mengangkat pejabat-pejabatnya dari kerabatnya saja. Terus ditanamkan kebencian kepada pemimpin kaum muslimin. Makanya para ulama mengatakan, kalau ada orang yang suka menanamkan kebencian kepada pemimpin yang muslim, ini sifat orang-orang apa? Al-munafiqin, seperti Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Kata ulama salaf, awwalu nifaqil mar'i ta'nuhu ala wulati amrihi. Kemunafikan pertama yang muncul dalam diri seseorang, kalau dia mulai mencaci maki, membenci pemimpin yang muslim, bagaimanapun keadaan pemimpin tersebut. Selama dia masih muslim, haram untuk dihinakan ataupun dicaci maki. Inilah pertama kali yang mempelopori untuk menanamkan kebencian dalam hati rakyat terhadap pemimpin kaum muslimin, terutama Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sampai mereka apa? banyak jumlahnya mengepung kediaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Utsman bin Affan didemo, Utsman bin Affan bahkan dilarang keluar dari rumahnya sampai beliau tidak bisa sholat berjamaah di masjid, Bahkan untuk mendapatkan air minum saja beliau enggak sanggup, Dilarang, diboikot oleh para pendemo tadi. Sampai terjadi apa? Kudeta, pembunuhan berdarah terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau antum lihat dalam sejarah luar biasa kejunya mereka. Dikala Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan membaca ayat Al-Qur'an, yaitu di antaranya membaca surat Al-Baqarah, fasayakfikahumullah, Allah akan mencukupi mereka. Allah akan mengadab mereka yang membunuh Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan. Sampai dikatakan dalam riwayat istri beliau ketika mau membela beliau, menghalangi orang-orang yang mau menghunuskan pedangnya kepada Utsman bin Affan, terkena tangannya sang istri tersebut. Sampai kepala Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan itu terpenggal. Ini sekali lagi kekejian orang-orang tersebut dibawa ke pemimpinan Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Ini awal munculnya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Sampai berlanjut di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Di zaman itu muncul kelompok Syiar Rafidah dan kelompok Al-Khawarij. Dan inilah yang Rasul telah sabdakan dalam hadis iftirakul ummat, sataftariku hadil umma ala thalasin wasabina firqah kulluha finnar. Umat Islam akan terpecah belah menjadi 72 atau 73 golongan, semua masuk neraka, semua diancam masuk neraka kecuali satu. 72 sesat, satu yang selamat. Rasul juga mengatakan, wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Itu terjadi sekali lagi pertama kali di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian berlanjut, Kata ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ketika beliau menjelaskan hadis perpecahan umat tadi, beliau mengatakan aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Kata beliau, kata siapa ini? Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan nenek moyang 72 golongan yang sesat itu ada 4. Nenek moyang 72 golongan yang sesat ada berapa? Ada 4. Yang pertama Al-Khawarij, kelompok Khawarij. Kalau sekarang ini identik dengan kelompok teroris, Yang kedua Asy'ari Rafidah, kelompok Syiar Rafidah. Yang ketiga kelompok Al-Qadariyah. Yang keempat kelompok Al-Murji'ah. Khawarij, Syiar Rafidah, Al-Qadariyah dan apa? Al-Murji'ah. Kelompok Khawarij tadi identik dengan kelompok teroris yang ada sekarang ini, seperti kelompok ISIS atau jaringan teroris Al-Qaeda. Ini adalah kelompok Khawarij. Namanya mungkin berubah, namun akidah pemikirannya, kejahatan kelakuan mereka sama, bahkan lebih kejam yang sekarang. Kelompok Syiar Rafidah ma'ruf masih bergentayangan, bahkan punya banyak negara sekarang, Iran, kemudian mereka juga menguasai Lebanon, menguasai Suriah, Semoga Allah menghancurkan, binasakan kelompok Syiar Rafidah di mana saja mereka berada. Di Indonesia juga sangat banyak Syiar Rafidah. Kemudian kelompok dua kelompok ini muncul pada zaman siapa tadi? Dua kelompok ini muncul pada zaman siapa? Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Meskipun benihnya, kata ulama, benihnya sudah ada di zaman Utsman bin Affan, benihnya yaitu tadi Abdullah bin Sabah, pelopornya Syiah, ada di zaman Utsman bin Affan, cuma dalam bentuk ya kelompok yang besar itu munculnya di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Kemudian kelompok Al-Qadariyah ini muncul di zaman sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Ya, nanti kisahnya ada di awal Sahih Muslim, kelompok Qadariyah. Kemudian yang keempat, kelompok Murji'ah. Ini juga muncul di ya, ada yang mengatakan di zaman-zaman para ulama tabi'in. Ada sebagian ulama salaf menambahkan nenek moyang kelompok sesat ada lima, yaitu yang kelima ya, di samping yang empat tadi ditambahkan yang kelima yaitu kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok Al-Jahmiyah yang juga muncul di zaman para tabi'in. Ini secara ringkas ya, awal sejarah kaum muslimin ya. Dulu zaman Rasul, satu, Islam hanya apa yang Rasul ajarkan. Kemudian muncul ya, di zaman tadi Utsman bin Affan kudeta berdarah. Kemudian muncul lagi kelompok Syiah Rafidhah Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, terus bermunculan ya. Dan sampai hari kiamat umat Islam ya tetap dalam keadaan seperti ini. Ya. Ini adalah sunnatullah al-kauniyah. Ya, kata ulama ini adalah takdir Allah al-kauni. Sesuatu yang pasti terjadi, ya. Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifin. Mereka senantiasa akan terus berpecah belah, ya. Terus berselisih, ya. Sebagai bentuk ujian bagi kita. Ini namanya takdir kauniyah, irada kauniyah pasti terjadi, namun Allah tidak mencintainya. Ya. Allah memerintahkan kita untuk bersatu, namun bersatu di atas tauhid, di atas sunnah Rasul. Cuma banyak kaum muslimin yang nggak mau. Ya, maunya ya Islamnya ngarang-ngarang sendiri. Ya, sehingga muncul dari Islam ala Khawarij, ala teroris. Ya, muncul Islam ala Syiah Rafidhah, ala Qadariyah Murji'ah dan sebagainya. Ya, tolong jamaah agak maju biar yang terlambat mungkin bisa dapat tempat. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Nah, ini poin pertama tentang sejarah awal munculnya kelompok-kelompok sesat, ya. Maka dari sini, ya, kita bisa, ya, memahami bahwasanya Islam yang ada sekarang ini dimanapun, ya, di Indonesia atau di mana-mana itu tidak satu lagi, ya. Bahkan Rasul mengatakan tadi wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Kalau di negeri kita ini luar biasa suburnya, ya. Mungkin tiap hari muncul kelompok-kelompok baru, ya. Bahkan muncul nabi-nabi baru, ya. Nabi Isa dari Lamongan, enggak tahu, ya. Ada enggak versi Purwakarta? Nah, buahnya ya kelompok-kelompok sempalan Islam yang muncul di negeri kita ini, yang subur bukan tanamannya, namun juga apa kelompok-kelompok sesatnya luar biasa di negeri kita ini. Ini semuanya bentuk ujian dari Allah, ya. Apakah kita ikut arus kelompok-kelompok tersebut atau kita mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, kembali kepada Islam yang sebenarnya. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Banyak dari kaum muslimin, terutama orang-orang awam yang bingung. Ini ngomongnya ya, yang paling benar. Yang sana juga mengatakan saya yang paling benar Islamnya. Kelompok ini juga mengatakan yang paling benar. Kelompok ini juga mengatakan saya di atas Al-Quran dan Sunnah. Cuma kok beda-beda. Bukan hanya masalah furu'iyahnya, masalah cabang agamanya. Bukan masalah ritual ibadahnya, bahkan sampai akidahnya pun apa? Berbeda-beda. Ya, banyak orang yang kebingungan. Ya, padahal kalau seorang muslim, muslimah yang bijak, dia tahu pedoman hidupnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Cuma, kenapa kok bisa berbeda? Meskipun apa? Banyak yang mengatakan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Namun sebetulnya mereka hanya sekedar slogan saja Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mereka hanya sekedar menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai tameng saja. Padahal kalau mau mereka betul-betul konsekuen mengatakan kami berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, gak akan mungkin mereka bisa berpecah belah. Karena Allah mengatakan tadi, wa'tasimu bihablil jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Artinya kalau betul-betul kaum muslimin berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, mereka gak akan mungkin berpecah belah. Cuma permasalahannya tadi, mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah hanya setengah-setengah saja. Kalau sesuai dengan apa? Selera mereka. Ya. Kalau gak sesuai dengan selera mereka, mereka gak mau pakai Al-Quran dan Sunnah. Pakai akal-akalan mereka. Ada yang Islamnya ala budaya, apa kata nenek moyang. Ya. Ada Islamnya ala logika semata. Ada Islamnya atas apa yang diucapkan oleh tokohnya saja. Ya. Maka bagaimana mungkin Islam, umat Islam akan bersatu? Kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, kenapa umat ini berpecah belah? Kata beliau dalam kitab Syarah Aqidah Tahawiyah, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'kulli bid'atin wa dalalatin fi hadhihi ummah. Gagal paham tentang firman Allah, tentang sabda Rasul, itulah sumber kesesatan dan kebid'ahan di tengah-tengah umat. Jadi yang menyebabkan umat berpecah belah, menyebabkan umat tersesat adalah kesalahpahaman mereka tentang Al-Quran dan Sunnah, salah mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Artinya mereka tidak benar kalau mengatakan mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, karena mereka saja dalam masalah pemahaman, tafsir dan seterusnya mereka tidak paham, bakal gagal paham. Ya. Beliau Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam kesempatan yang lain, dalam kitab juga sama, Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, wahal kharajatil khawarij wa rafadatir rawafid wa tazadil mu'tazilah wa tarakatil umma ala thalathin wa sabina firqah illa bitakwilil fasid. Tidaklah muncul kelompok khawarij yang memberontak, kelompok syiah rafidah yang menolak kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, tidaklah kelompok mu'tazilah menyimpang, tidaklah umat terpecah menjadi 73 golongan kecuali sebab utamanya at-ta'wilul fasid, salah mentafsirkan. Ya. Mereka mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah dengan akal-akalan mereka. Ya. Maka kalau kita mau Islam yang benar, ya, coba kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa kata Al-Quran dan Sunnah? Ya, tentang siapa yang paling benar pemahamannya tentang Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ya. Siapa yang paling benar keislamannya? Buka Al-Quran, buka Sunnah, kita akan dapat di jawabannya. Ya. Dan jawabannya tidak lain tidak bukan Islam yang benar, Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, berdasarkan pemahaman para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini kata Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi kalau mereka mengatakan Al-Quran dan Sunnah, mereka harus kembali kepada pemahaman para sahabat. Karena itu perintah Al-Quran, itu perintah hadis Rasulullah SAW. Dalilnya sangat banyak. Ya. Dalil tentang apa? Al-Quran dan Sunnah, Islam itu harus dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat. Dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah sangat banyak sekali. Ya. Coba antum buka surat Al-Fatihah. Hafal enggak Al-Fatihah? Allah mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat atas mereka. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, Imam Ibnu Qayyim punya kitab 3 jilid judulnya ya Madarijus Salikin, itu tentang intinya tafsir Al-Fatihah. Ini 3 jilid tafsir Al-Fatihah. Yang mana inti Al-Fatihah ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika Ibnu Qayyim mentafsirkan ayat tadi, ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, as-siratal mustaqim adalah jalannya Abu Bakar, jalannya Umar bin Khattab, dan jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini tiap hari membaca ihdinas siratal mustaqim, harus kita pahami, kita minta kepada Allah agar kita ditunjukkan jalan yang lurus, dan tidak ada jalan yang lurus kecuali jalannya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dalil bahwasanya Islam yang benar Islam ala sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dalam masalah akidah, ibadah, dakwah, akhlak, muamalah. Tidak ada Islam yang benar kecuali Islam ala para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita baca ayat dalil berikutnya, Islam yang benar adalah Islamnya para sahabat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 137. Ya, Allah mengatakan, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ya, jika mereka manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, karena ayat ini pertama kali diturunkan kepada para sahabat, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka manusia beriman, berakidah sebagaimana akidah imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi tidak ada jalan petunjuk kecuali jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Tidak ada Islam yang benar kecuali Islam ala para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dalil berikutnya kata para ulama, Islam mana yang benar? Yaitu Islamnya para sahabat. Dalilnya surat Ali Imran yang ya, ayatnya insya Allah sudah sering kita dengarkan, ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas. Kuntum khaira ummah, kalian, pertama kali ayat ini ditujukan kepada para sahabat, kalian para sahabat. Kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Ukhrijal linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Awal ayat ini sekali lagi diturunkan kepada siapa? Para sahabat. Kalau kamu muslimin sekarang ingin menjadi kuntum khaira ummah, harus kembali kepada pemahaman para sahabat, kembali kepada Islamnya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian kita tambah lagi ya, surat An-Nisa 115. Wa may yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas petunjuk kepadanya, dan yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman di zaman Rasul itu siapa? Para sahabat. Ya, ini adalah apa? Ancaman bagi mereka-mereka yang menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat. Artinya apa? Jalan para sahabat itulah tolak ukur, itulah timbangan Islam yang benar, Islamnya para sahabat Ar-Rasul SAW. Kalau menyimpang darinya, kata Allah, ya, kami akan palingkan kemana dia berpaling, kami akan sesatkan kemana dia tersesat, dan kami masukkan dia ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi dalil Islam yang benar, Islamnya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah mengatakan, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhu waradun waradwan wa adalum jannatin tajita atal khalidina fiha abada dalikal fawzul azim. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Maka balasannya Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Allah ridha kalau kita mengikuti wasabiqinal awwalin minal muhajirin wal ansar, ya. Kita enggak mungkin menjadi muhajirin wal ansar, namun Allah mengatakan walladzina taba'um yang mengikuti mereka dengan baik. Di situ kata para ulama tafsir ada kata-kata wattaba'um bi'ihsan, mengikuti mereka dengan baik, tidak setengah-setengah, ya. Namun harus dalam segala hal, dalam akidah, ibadah, muamalah, dakwah dan sebagainya, ikuti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah sediakan bagi mereka surga. Ya, di sini ada apa? Ya, jalan menuju surga adalah jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kita tambahkan lagi masih surat At-Taubah, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. At-Taubah 119. At-Taubah 119. Adzan dulu. At-Taubah 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang shodiqin. Kan Allah mengatakan para sahabat ulaika humus shodiqun. Mereka adalah orang-orang yang benar, orang yang jujur. Kita diperintahkan oleh Ta'ala untuk mengikuti jejak para sahabat Rasul untuk berislam seperti islamnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalil berikutnya surat Luqman. Allah mengatakan wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kullun minas sahaba munibun ilallah. Surat Luqman ayat yang ke-15, wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang bertobat kepadaku. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, para sahabat adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat sebagai dalil perintah Allah, perintah Al-Qur'an untuk kita mengikuti Islamnya, ajarannya, pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, asalnya kita azan kemudian salat, ya. Atau gimana? Ya, azan dulu, kemudian kita lanjutkan kajian. Insya Allah salatnya setelah saya kajian, insya Allah. Nah, kita dengarkan azan dulu. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala hamma ba'd. Ya, kita lanjutkan lagi membawakan dalil-dalil tentang Islam yang benar adalah Islamnya para sahabat. Ya, sudah kita sampaikan berapa ayat tadi? Ada 7, ya, kita tambahkan lagi sekarang surat Al-Fath ayat 29. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kuffaru rahma'u bainahum tarahum rukan sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, ya, sampai akhir ayat. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau. Siapa mereka? Para sahabat. Allah puji mereka, dengan mengatakan mereka keras tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada sesama mereka. Engkau melihat mereka ruku sujud hanya mengharapkan pahala dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian Allah kepada para sahabat, kata para ulama, hikmahnya, makna yang tersirat untuk kita mengikuti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah merekomendasi para sahabat untuk kita jadikan sebagai suri teladan, ya. Kemudian tambahkan lagi surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat 8 dan 9. Ya. Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulah ulaika humus sajikun. Dan efai harta rampasan perang itu juga bagi orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin, ya, dari fuqara muhajirin yang mereka diusir dari rumah mereka, dari harta mereka, ya, yang mereka hanya apa, yang surun Allah wa rasul, mereka menolong Allah dan rasulnya, dan Allah mengatakan ulaika humus shadiqun, mereka lah yang shadiq, yang benar keimanannya. Dan Allah mengatakan tadi wa kunu ma'as ma'as shadiqin. Ya, kemudian ayat selanjutnya tentang kaum Al-Ansar walladzina tabawwa dar wal iman yang sampai terakhir. Ini adalah beberapa ayat yang sekali lagi dibawakan oleh para ulama, ya, untuk menjelaskan kepada kita Islam yang benar adalah Islam ala sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, Islamnya para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kita tambahkan lagi dalil dari hadis Rasulullah SAW. Dan tadi sudah kita sampaikan petikan awalnya, yaitu tentang hadis perpecahan umat. Jelas sekali hadisnya. Dalam riwayat Tirmidzi yang lainnya, Rasul mengatakan sataftariqu hadil umma ala salasin wa sami'a firqa kullu finnar illa wahida. Umat Islam akan terpecah menjadi 72 golongan atau 73 golongan, ya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam Atafan Imam As-Sunani, Imam As-Sunani punya kitab khusus tentang penjelasan hadis ini, ya, tentang riwayat-riwayatnya, tentang penjelasannya. Kata beliau, bilangan 73 itu bukan pembatasan, ya. Apalagi kalau kita hitung, ya, mulai sejak munculnya kelompok tadi Khawarij Syiah sampai detik ini, ya, ini lebih dari ribuan mungkin, ya. Di negeri kita saja berapa kelompok yang muncul, ya. Ini kata Imam As-Sunani menunjukkan akan banyaknya kesesatan di tengah-tengah umat, ya. Dalil tadi ini itu menunjukkan juga banyaknya kesesatan, perpecahan di tengah umat. Bukan pembatasan 73 golongan. Ya, lebih dari itu, lebih jauh. Ya. Cuma ini dalam konteks bahasa Arab, itu hanya sekedar menunjukkan akan banyaknya kelompok-kelompok dalam tubuh kaum muslimin. Kata Rasul, umat terpecah menjadi 73 golongan. Kullu afinar, semuanya diancam masuk neraka. Kecuali satu, kata Rasul. Ketika para sahabat bertanya, man ya, ya Rasulullah, siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Ya, Islam mana yang benar ya Rasulullah? Kata Rasul, ma ana alaihi wa ashabi. Yang benar, yang selamat, yang mengikuti aku, kata Rasul, dan para sahabatku. Jelas hadisnya. Ya, dalil Islam yang benar hanya Islam ala Rasul, ala para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mengatakan Islam ini, Islam itu, Islam Nusantara, Islam Timur Tengah, Islam Afrika, Islam Amerika, dan seterusnya, ya, timbang dengan Islamnya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang benar cuma satu. Dan kita harus punya keyakinan yang benar cuma satu. Rasul mengatakan demikian, 73 golongan, ya, ada di tengah umat Islam, yang benar cuma berapa? Satu, kata Rasul. Ya, Rasul jelas-jelas mengatakan yang benar cuma satu, yaitu siapa? Ma'an alihi wa ashabi. Ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadha li'anna tariq al-musi ilallahi wahidun. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jalan yang bisa mengantarkan kita kepada Allah cuma satu, ya. Wa huwa ma ba'atha bi rasulah wa anzala bi kutubah, yaitu jalan yang dengannya Allah mengutus Rasulnya menurunkan kitabnya. Walau atannasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin fatturku alim mastuda wal abwab alim mughlaqa. Seandainya manusia berusaha mencari, ya, jalan-jalan yang lain atau pintu-pintu yang lain, maka semua jalan telah tertutup, semua, ya, pintu juga telah terkunci. Illa min hadha tariqil wahid, kecuali dari satu jalan, jalan ini, yaitu jalannya Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tambahkan hadis yang kedua, yaitu hadis Irbad bin Sariyah. Kata Rasul tadi, barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Kata Rasul, solusinya yang benar, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang erat sunnahku dan sunnah para khulafa Ar-Rasyidin. Itu Islam yang benar. Islam Rasul, Islam ala para sahabat, ala khulafa Ar-Rasyidin. Hadis yang ketiga, Rasul mengatakan, iktadu biladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Kata Rasul, ikutilah dua orang sepeninggalku, Abu Bakar wa Umar. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, ikutilah dua orang sepeninggalku, Abu Bakar wa Umar. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang keempat, yaitu pujian Rasul kepada para sahabat, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia generasi para sahabat. Ini pujian Rasul, tujuannya untuk kita mengikuti jejak mereka. Ya, kemudian kita ingin menyampaikan beberapa asar dari sahabat ataupun dari ulama-ulama salaf yang lain tentang hal ini. Yang pertama dari asar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, kita bawakan ayat hadis sekarang, asar riwayat dari para sahabat atau dari seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man kana minkum muta'asiyan falyata'asa bi ashabi Rasulullah alaihi wasallam." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin mencari suri teladan, barang siapa yang ingin Islam yang benar, kata beliau, ikutilah jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok mengikuti mereka? Fa innahum kanu abarru hadil ummati quluban. Karena beliau, kata Abdul Mas'ud, karena mereka lah para sahabat yang paling baik hatinya. Tahu dari mana kok yang paling baik hati para sahabat? Tahu dari mana? Nah, apakah Abdul Mas'ud tahu hati semua orang? Nah, kok bisa dikatakan innahum abarru hadil ummati quluban? Kok tahu? Dari mana? Ya tadi dari ayat dari apa? Hadis. Dan itu wahyu Allah. Allah tahu hati para sahabat Ar-Rasul. Apalagi Allah mengatakan tadi dalam surat Al-Fatah ayat 29, tarahum ruka'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Para sahabat, mereka ruku dan sujud mengharapkan fadl, keriduan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu hati para sahabat. Ya, makanya Abdul Mas'ud mengatakan, kenapa kita ikut para sahabat? Dan ini hukumnya bukan sunnah, hukumnya wajib mengikuti para sahabat. Kalau kita mau Islam yang benar, Islamnya para sahabat. Kenapa demikian? Kanu abradil ummati quluban. Mereka yang paling baik hatinya. Ya. Wa a'maqahum ilman. Mereka yang paling mendalam ilmu agamanya. Karena yang pertama kali belajar Islam, siapa? Para sahabat, mereka yang langsung belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan bahwasanya para sahabat itu belajar kepada Rasul 10 ayat, mereka renungkan, pahami, mereka amalkan, baru pindah lagi kepada 10 ayat yang berikutnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dulu aku belajar Al-Qur'an kepada Rasul ayat-ayat. Bahkan Rasul mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma alimu, Allahumma faqih fi din wa alimu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas tentang urusan agamamu dan ajarilah dia apa? At-ta'wil, at-tafsir. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kenapa kita harus ikut para sahabat? Akallahum takallufan. Karena mereka tidak ekstrim dalam beragama. Mereka hanya mengikuti apa adanya. Wa aqwamahum hadyan wa ahsanahum halan. Kenapa kita ikut para sahabat? Kenapa kita Islamnya ikut Islamnya para sahabat? Karena mereka yang paling lurus petunjuk mereka dan yang paling baik keadaan mereka. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabi wa iqamati dini. Mereka para sahabat adalah sekelompok orang yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Dan agama Islam dulu jaya lewat perjuangan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da fadl minallahi azza wa jalla. Kemudian fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalilah jasa-jasa mereka, wattabi'uhum fi athar. Ikutilah jejak para sahabat Ar-Rasul, kata Abdul Mas'ud radhiyallahu anhu, fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka di atas jalan yang lurus. Kita tambah dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitab akidah beliau yang berjudul apa? Usul Sunnah. Di awal kitab Usul Sunnah Imam Ahmad mengatakan usulus sunnah indana atamasuk bimakana ali ashab rasul sallam wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kita ahlu sunnah wal jamaah yaitu berpegang teguh dengan ajaran para sahabat dan mengikuti jejak para sahabat ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu istilahnya cuplikan saja sekilas info tentang Islam yang benar, Islam ala rasul para sahabat. Kenapa kok kita mengikuti Islamnya para sahabat? Tadi dalil-dalilnya sudah sampaikan dari ayat apun dari hadis. Sekarang terakhir pembahasannya tentang prakteknya di lapangan Karena sekarang ini ahli bid'ah mereka ini ikut latah dakwah salafiyah. Cuma beda di prakteknya. Kita sering dengar kita juga ikut ajaran salaf, kita ikut para sahabat. Bahkan anak dengar sendiri al-bidah membawakan hadis tadi itirakul ummah ma'ana alihi washabi. Cuma hanya sekedar slogan, tong kosong nyaring bunyinya. Prakteknya apa? Jauh akidahnya dari akidah para sahabat, ibadahnya ngarang-ngarang sendiri. Maka kita ingin contohkan sekarang ini bagaimana Islam mengikuti para sahabat atau Islamnya para sahabat Rasulullah SAW dalam masalah tauhid, tauhid uluhiyah khususnya. Para sahabat sepeninggal Rasul, enggak ada dalam riwayat yang sahih sahabat minta-minta kepada Rasul. Padahal para sahabat adalah manusia yang paling cinta kepada Rasul. Mereka berjuang-juang mati-matian membela Rasul. Bagaimana di perang Uhud mereka membela Rasul, menjadi tamengnya Rasul SAW. Namun setelah Rasul meninggal, tidak ada mereka yang tabarruk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul masih hidup, mereka tabarruk dengan Rasul. Ada yang tabarruk dengan ludahnya Rasul. Ini Rasul diamkan, Rasul ikrarkan, itu benar, nggak ada masalah. Mereka tabarruk dengan keringatnya Rasul, itu ada riwayat sahih. Namun sepeninggal Rasul tidak ada para sahabat tabarruk dengan kuburannya Rasul. Atau minta-minta kepada Rasul tidak ada. Rasul mengatakan idza salta fasalillah, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu ajarannya Rasul. Rasul juga membacakan ayat kepada mereka innaka tusmi'ul mauta, engkau enggak mungkin bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah mati. Wa ma anta bimusmin man fil kubur. Ketika Rasul masih hidup, sebagian sahabat ada yang minta didoakan oleh Rasul. Seperti kisah orang Arab Badui datang ke masjid ketika Rasul khutbah Jumat, minta didoakan. Iya ada ketika Rasul masih hidup. Namun ketika Rasul telah meninggal dunia, tidak ada para sahabat yang mendatangi Rasul untuk tawassul dengan Rasul atau doanya Rasul. Yang ada sebaliknya, ketika paceklik di zaman Umar bin Khattab minta doanya pamannya Rasul yang masih hidup. Seandainya boleh tawassul dengan orang yang telah meninggal dunia, Umar bin Khattab pasti tawassul dengan orang yang beliau cintai, yaitu siapa? Rasul SAW. Ini menunjukkan inilah Islamnya para sahabat. Yaitu apa? Tidak membolehkan tawassul tabarruk kepada yang telah meninggal dunia. Ini dalam masalah apa? Tauhid uluhiyah. Yang mengaku-ngaku mengikuti Islam, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, atau mengatakan mengikuti para sahabat, coba lihat ada enggak prakteknya mereka ini seperti prakteknya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga tadi para sahabat tabarruk dengan ludahnya, dengan keringatnya Rasul, itu di zaman Rasul masih hidup. Setelah itu enggak ada para sahabat tabarruk dengan keringatnya atau bekas minumannya Abu Bakar As-Siddiq, padahal manusia terbaik setelah Rasul siapa? Maka kata para ulama, ini menunjukkan para sahabat paham tabarruk tadi dengan liur, dengan ludah, itu kekhususan Rasul SAW ketika masih hidup. Setelah itu tidak ada tabarruk dengan para al-awliya as-salihin, tidak ada. Abu Bakar waliullah, Umar bin Khattab waliullah, tidak ada yang tabarruk dengan Abu Bakar ataupun Umar yang ada tabrak langsung dengan Rasul pada waktu beliau masih hidup. Ya, sekali lagi ini yang mengaku ma'ana li washabi, ya. Kemudian masalah tauhid asma wa sifat. Ini luar biasa. Ini juga merupakan timbangan bagi kita sekarang. Mau tahu Islam yang benar, lihat tauhid asma wa sifatnya. Kalau mengatakan Allah di mana-mana, ini Islamnya enggak beres, ya. Kenapa? Enggak ada sahabat mengatakan Allah di mana-mana sama sekali, ya. Tidak ada para tabi'in mengatakan demikian, ya. Ayat kata ulama, ya, dalil tentang ketinggian Allah di langit atau di atas langit, di atas arsy, ya, itu lebih dari 1000 dalil, ya. Apa kita mau bacakan sekarang juga? Sampai subuh enggak habis-habis, ya. Cuma kalau memang diteliti betul, lebih dari 1000 dalil, baik dari ayat, dari hadis ataupun ucapan para sahabat, para tabi'in. Makanya Imam Az-Zahabi punya kitab khusus yang judulnya Kitab Al-Ulu. Ya, ada ringkasannya, Mukhtasar Ulu. Ya, itu beliau sebutkan ribu ayat dalilnya banyak sekali. Ya. Di antaranya dalil sangat jelas sekali, amin tu man fis sama, apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ar-Rahman al-Asistawa. Dan kata Imam Nuqayyim dalam kitab beliau Mukhtasar Sifatul Mursalah, tidak ada ulama salaf yang mentafsirkan istawa dengan istaula, menguasai, ya. Yang ada riwayat dari seorang ulama tabi'in yang bernama Mujahid, istawa artinya ala wartafa, Allah tinggi di atas langit, di atas al-arsy, ya. Rasul ketika khutbatu al-wada, ya, mengatakan Allahumma syhad, ya Allah, ya, mengarah ke apa? Langit, jari telunjuk beliau mengarah bahwasanya Allah ada di atas, di atas langit. Rasul mengatakan ala ta'manuni wa ana amin man fis sama, tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan aku adalah kepercayaan zat yang di atas langit, ya. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, tentang ayat pertama surat Al-Mujadilah, bahwasanya kata Aisyah, aku, ya, yang di kamar bersama Rasul ketika ada Khawla yang curhat kepada Rasul, aku enggak mendengarkan ucapan Khawla, namun Allah fokus bi samawat, Allah yang di atas langit yang ketujuh mendengarkan dialog Rasul dengan Khawla. Ini akidah para sahabat. Ya, demikian pula budak jariah ketika ditanya ain Allah, ini orang awam dari para sahabat yang hidup di gurun pasir mengembala kambing, ketika ditanya ain Allah langsung spontan menjawab fis sama, ada di atas langit. Dan hadisnya sahih riwayat Muslim, meskipun al-Bid'ah berusaha untuk melemahkannya karena enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kata Imam Dzahabi dalam kitabnya Al-Ulu, dalam hadis itu ada dua faedah. Yang pertama, disyariatkannya, dibolehkannya kita bertanya di mana Allah. Yang kedua, diwajibkan untuk menjawab Allah fi fis sama, ya. Itu dari sabda Rasul, ucapan para sahabat, demikian pula dengan ayat. Demikian pula para tabi'in, ya. Para tabi'in seperti kata Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan kunna wattabi'una mutawafiruna naqul annallaha fis sama. Kata Imam Al-Auza'i, kami dan para tabi'in, muridnya para sahabat, sepakat mengatakan Allah fis sama, ya. Dan imam 4, ya, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sepakat mengatakan Allah fis sama. Enggak ada yang mengatakan Allah di mana-mana atau mengatakan Allah tidak di ruang, tidak di waktu, ya, dan seterusnya. Ini sekali lagi, kalau antum mau lihat mana Islam yang benar, ini Islam ala para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat dalam masalah tadi, akidahnya, tauhid uluhiyahnya, tauhid asma wa sifatnya. Demikian pula dalam masalah dakwah, ya. Rasul mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'u ila syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi ahli kitab di negeri Yaman, jadikan dakwamu pertama kali tentang tauhid, ya, dalam riwayat ila an wahidallah. Kalau ada dakwah yang tidak dimulai, tidak di utamakan dakwah kepada tauhid, itu dakwah yang menyelisih dakwah para sahabat Rasul, menyelisih dakwah para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga dalam masa tafsir contohnya, ya. Kalau kita lihat tadi, ya, kalau ada yang mentafsirkan istawa itu artinya istaula, yang menguasai, sedangkan para sahabat tidak ada yang mentafsirkan seperti itu, maka itu tafsir yang batil. Ya. Kelompok khawarij, kelompok teroris, ya, mereka mentafsirkan ayat, dan ini merupakan salah satu sumber terorisme di atas muka bumi ini, di antaranya salah mentafsirkan Al-Maidah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Kata kelompok khawarij, kelompok teroris sepanjang zaman, mutlak kafir, murtad, halal darahnya, ya, berat dibom. Ya, itu kelompok teroris. Mereka mengatakan fa ulaika humul kafirun, kafir, kata Allah kafir. Ya. Mereka enggak melihat tafsir para sahabat, para salafus saleh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, penafsir Al-Qur'an di kalangan sahabat, beliau mengatakan kufrun la yang kulu anil millah, itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya. Coba lihat tafsir Mujahid atau yang lainnya. Ya, Abdul Abbas mengatakan juga kufrun duna kufrin, itu kufur kecil. Atau bin Abi Rabah dari kalangan tabi'in juga mengatakan demikian, faulaika humul kafirun, itu kufur kecil. Kelompok teroris mengatakan tidak, itu kufur besar, murtad orangnya. Naudzubillah min dzalik. Ini cara mengetahui Islam yang benar. Lihat Islamnya para sahabat, yang menyimpang dari Islamnya para sahabat, yang menyimpang dari pemahaman para sahabat, itu adalah apa? Ya, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Demikian pula dalam masalah ibadah, ya. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu mengatakan kullu ibadatin lam yata'abbadha ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam fala tata'abbaduha. Kata Hudzaifah bin Yaman, setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian lakukan. Karena itu bukan ibadah yang disyariatkan, namun itu adalah bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Ini tolak ukur kita. Mau tahu Islam yang benar? Ini, lihat Islamnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau ada yang nyeletuk, nah itu ustaz pakai FB, pakai kamera itu. Kan enggak ada zaman para sahabat. Ya, kalau orang seperti ini yang waras ngalah sudah. Ya. Ini masalah urusan agama. Ya, yang sudah paten al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Adapun ini urusan apa? Urusan dunia. Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, dalam urusan ibadah, kata ulama usul fikih, al-aslu fil al-ibadah al-man'. Ya, asal hukum dalam ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Ya. Berlainan dengan masalah dunia, al aslu fil asya al ibah, asal dalam urusan dunia itu mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jangan dicampur adukan antara masalah ibadah dengan masalah apa, urusan dunia. Si urusan dunia silakan membuat apa, inovasi baru. Yang penting enggak melanggar syariat Allah. Yang penting enggak dilarang oleh syariat Allah. Silakan membuat inovasi baru. Antum alamu bi umuri dunyakum. Namun dalam urusan apa? Agama, iyyakum wa muhdatsati al-umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal yang baru dalam urusan agama ini. Jadi ini ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Sekilas Islam yang benar, jawabannya tidak lain tidak bukan Islamnya siapa? Ya, Rasul dan para sahabat. Rasulullah SAW, dan semuanya wajib kita timbang dengan hal ini. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ada ya. Nah. Ada pertanyaan, apa kitab tentang manhaj yang bagus? Saya mau sampaikan dulu tentang apa sih manhaj itu, karena banyak orang yang salah paham. Ya. Secara umum manhaj itu secara bahasa artinya thariqah, jalan, metode. Ya. Dan itu banyak umum, ya, metode mengajar, ya, metode nyetir mobil, itu manhaj. Ya, namanya metode. Ya, ada metode, ya, banyak sekali. Ya. Namun ketika kita atau para ulama menyebut akidah dan manhaj, ya. Manhaj di situ lebih ke arah manhaj dalam berdakwah, ya. Makanya ada kitab misalnya yang alhamdulillah kita lagi mengkaji di Surabaya maupun di Depok, Al-Ajibatul Mufidah an Asilatil Manhaj Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj. Manhaj apa ini? Manhaj apa? Dakwah. Ya. Syekh ini karangan Syekh Saleh bin Fauzan. Soal jawab oleh Syekh Saleh bin Fauzan. Ada lagi kitab judulnya Al-Fatawa Al-Jaliyah Anil Manhaj Ad-Da'wiyah. Fatwa-fatwa yang terang benerang tentang manhaj-manhaj dakwah, karangan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Jadi ini ya termasuk salah satu yang betul-betul selayaknya untuk dipahami oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, biar manhajnya itu lurus, tidak bengkok, apalagi di zaman yang penuh fitnah ini. Insyaallah kita akan bahas besok insyaallah taala tentang ini, manhaj-manhaj yang bengkok di tengah-tengah orang-orang yang mengatasnamakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Insyaallah besok pagi insyaallah taala. Intinya kalau mau rujukan itu kitabnya, dan itu adalah makna manhaj. Kalau dikatakan manhaj, yang kita maksud manhaj dakwah. Ya, memang sebetulnya secara asal manhaj itu secara umum metode dalam beragama. Cuma ulama lebih mengidentikan dengan manhaj apa? Dakwah, metode berdakwah. Makanya Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam kitabnya tadi Al-Fatawa Al-Jaliyah, beliau ketika ditanya mahwal manhaj, apa itu manhaj atau mal maksud bil manhaj, kata beliau al-manhaj huwa tariqah allati yaslukuha talibul ilmi fi da'wa ilallah. Manhaj adalah metode jalan yang ditempuh oleh penuntut ilmu agama dalam berdakwah. Jadi jangan disalahkan kok manhaj diidentikan dengan dakwah. Sekali lagi, ini sama dengan ulama ketika mendefinisikan tauhid dengan mengatakan tauhid adalah ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Ini betul enggak? Hah? Kan tauhid banyak macamnya. Kok ini kok diidentikan dengan tauhid uluhiyah saja? Ini sekali lagi karena apa? Pentingnya tauhid uluhiyah. Bahkan itu adalah puncaknya tauhid. Sama dengan ini. Kenapa kok lebih diidentikan manhaj dakwah bukan manhaj dalam masalah akhlak, ya? Kenapa demikian? Karena inilah jurang pemisah, garis pemisah antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah, ya. Kalau salah masalah manhaj akhlak, ya, orang itu akhlaknya luar biasa, senyum kepada orang, suka bersedekah. Namun bisa jadi dia mubtadi Ahlul Bid'ah. Karena apa? Akidahnya, manhaj dakwahnya sesat, ya. Oh kan dia masya Allah pakai surban, ya, sampai 1 meter, ya, jubah, siwak nggak pernah lepas. Kita katakan betul, siwak sebelum sholat itu sunnah. Cuma ini bukan membedakan antara dia sebagai ahli sunnah atau ahli bid'ah. Lihat akidahnya, lihat manhaj dakwahnya, ya. Baru tobat sudah khuruj dakwah. Ya, ini manhaj yang sesat. Karena apa? Allah mengatakan dakwahnya Rasul ala basirah. Kul hadhihi sabili adu Allah ala basirah. Ya, ana wa manittaba'ani. Manhaj dakwahnya Rasul, dakwah di atas ilmu, bukan di atas kejahilan. Ya. Jadi itu manhaj lebih diidentikan oleh para ulama dengan manhaj apa? Dakwah. Nah, kalau mau yang lebih simpel ya, kitab Minhaj Firqatin Najiyah karangan Syekh Muhammad bin Jamin Zainu. Ada enggak yang pernah mempelajari, mengkajinya? Coba angkat tangan, Anda mau ngetes saja. Ini mau sensus. Siapa yang sudah pernah membaca tuntas atau pernah ngaji kitab ini? Siapa? Ada enggak? Hah? Coba siapa yang sudah tuntas mengaji masalah keharmonisan rumah tangga? Khatam semua ya. Ya inilah yang kita mau sampaikan besok ini. Ini salah satu apa bukti. Memang ada manhaj sekarang ini yang agak bengkok-bengkok ini. Ini perlu diluruskan. Ya. Ini bukan berarti kitab itu tolak ukur kebenaran, bukan. Cuma ini yang sekali lagi membuktikan memang sekarang ini istilahnya zaman now ini banyak yang mengaku salafi, cuma enggak tahu apa itu manhaj, ya. Bahkan bukan hanya orang awamnya, dai-nya pun kadang enggak tahu siapa salafi, siapa haraki, siapa al-bidah, ya. Kenapa? Tadi kajiannya masalah rumah tangga, harmonis sudah, sama al-bid'ah pun harmonis, ya, enggak tahu lagi apa itu manhaj. Ya, maka ini perlu untuk kita ya luruskan, untuk kita apa? Ya, betul-betul arahkan kepada real manhaj yang sebenarnya biidznillah taala. Ya, ini ada pertanyaan. Apakah orang yang tidak salat sudah keluar dari Islam? Yang benar, ya memang ada khilaf antara para ulama, ya di antaranya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad mengkafirkan dalam satu riwayat, ya, Imam Syafi'i tidak mengkafirkan orang yang enggak salat selama masih meyakini akan kewajiban salat lima waktu tersebut. Ya, dia meninggalkan salat karena malas-malasan. Dia yakin dalam hatinya itu adalah wajib dan dia berdosa kalau enggak salat cuma karena syahwat dan sebagainya. Orang ini enggak kafir. Ya, menurut pendapat yang rajih di antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Bagaimana cara menepis subhat dari orang-orang Qadariyah? Sedangkan subhat mereka tentang takdir itu halus. Alhamdulillah sudah sadar, enggak semua yang halus itu benar. Paham ya? Dan enggak semua yang kasar itu salah, ya. Sekarang ini banyak para lelembut, ya. Kita menyampaikan masalah akidah manhaj, ya. Wah, bahasanya kasar, ya. Fahuwa faqad kafara fahuwa mubtadi' dhal. Ini ucapan ulama salah, ya. Rasul SAW dakwanya enggak selalu lembut, ya. Memang iya, asal dalam dakwah lembut dengan sopan, ya. Itu asal dakwah, ya. Allah mengatakan fa bima rahmatin minallah. Iya betul. Ya, Rasul mengatakan innallaha rafiq yuhibbur rifqa. Allah itu lemah lembut namun juga suka ke lemah lembutan. Betul, itu asal dakwah. Cuma jangan ambil asal lembutnya saja. Coba Rasul pernah bersabda, al khawariju kilabu ahlin nar. Kelompok khawarij itu anjing-anjing neraka. Lembut atau halus itu? Hah? Lembut? Kalau dimatikan lembut ya, enggak keras. Artinya apa? Orang ya terkadang memang karena kebiasaan membahas masa tadi rumah tangga lembut ya, halus, harmonis, romantis. Coba baca kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari, man kharaja ala imamin min aimatun muslim fa wa kharijiyun. Barang siapa yang memberontak, mengkudeta atau tidak meyakini kepemimpinan pemimpin muslim, maka dia khawarij. Halus? Hah? Sekali lagi, kelompok Qadariyah, kelompok Al-Bidah, mereka kadang lemah lembut, ya. Cuma dalamnya penuh dengan racun. Ya, kelompok Qadariyah adalah kelompok yang mereka mengatakan perbuatan maksiat itu hanyalah perbuatan dan takdir manusia, ciptaan manusia. Enggak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Itu kata mereka. Apa syubhat mereka? Mereka mengatakan kalau Allah yang mentakdirkan manusia berbuat maksiat, lalu Allah mengazabnya, berarti Allah zalim. Kesimpulannya, oh berarti Allah enggak mentakdirkan manusia berbuat maksiat. Ya, maka kita jawab ini secara logika. Ya. Kalau secara dalil jelas Allah mengatakan, ya, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga apa? Berkehendak. Manusia punya kehendak, namun kehendak Allah yang lebih dominan. Entah kehendak berbuat baik atau yang jelek, Allah punya apa? Takdir dalam perbuatan manusia. Namun sudah kita sampaikan tadi, enggak semua yang Allah kehendaki pasti Allah cintai. Allah menciptakan iblis, Allah menghendaki tercintanya iblis, namun Allah enggak cinta dengan apa? Iblis. Allah telah menurunkan Al-Qur'an, Allah menurunkan Rasulnya untuk menegakkan hujjah. Kalau orang itu berbuat kesalahan, ya, maka kalau diazab itu atas keadilan dari Allah, karena Allah apa? Sudah mengutus Rasul menegakkan hujjah kepada mereka. Contoh yang konkret saja, ada orang ya pegawai di perusahaan sudah dikasih aturan ya, dikasih ancaman yang bolos ya selama satu minggu berturut-turut tanpa alasan yang syar'i misalnya ya, maka dikeluarkan ya. Dan orang itu betul-betul dia malas kerja, satu minggu enggak kerja, dikeluarkan dari perusahaan. Apakah dia protes, oh ini perusahaan zalim? Apakah dia mengatakan seperti itu? Dia tahu dia apa dengan kehendak dia sendiri, dia apa? Boros tadi. Dan dia tahu ancamannya. Maka sama dengan ini. Allah sudah mengutus Rasulnya memberikan hujah. Kalau berbuat demikian akan mendapatkan azab demikian. Kalau orang itu berbuat demikian mendapatkan azab, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi masalu al-a'la. Dan memang syubhat itu sangat halus, hati-hati ya. Namun di tengah jalan tiba-tiba kempes gitu aja, bocor halus ya. Makanya hati-hati, ini justru yang lebih berbahaya ya. Makanya kata para ulama, asyubhatu khattafa, syubhat itu cepat menangkap, menarik. Sedangkan al-qulub dha'ifah, hati itu apa? Lemah. Maka jangan pernah mencicipi syubhat ya. Makanya ulama mentahdir kita, memperingatkan kita, la tujalisu alal bidah, jangan duduk di majlis ilmunya alil bidah. Karena apa tadi? Cepat menangkap syubhat tersebut. Jangan mengatakan, wah saya sudah tahunan, puluhan tahun ngaji sunnah ya ustaz ya. Tapi masalah apa rumah tangga tok ya. Ya tahu mana ahli sunnah, mana ahli bidah ya. Min hasil kotan aja saja tadi belum dibaca. Gimana mau selamat dari syubhat-syubhatnya ahli al-bidah ya. Maka sekali lagi memang halus ya. Kalau enggak betul-betul terus continue belajar akidah wal manhaj, akan banyak terbawa arus. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana bila ada orang yang memiliki pemahaman, jangan merasa benar, paling benar sendiri dalam beragama. Kita enggak mengatakan diri kita ya, pribadi kita yang paling benar ya. Kita yakini kita penuh dengan kekurangan. Cuma harus kita yakini tidak ada yang benar kecuali yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh ya. Kita enggak menyalahkan ini dan itu kecuali dengan apa? Timbangan Al-Qur'an dan Sunnah ya. Kita harus yakini tidak ada sekali lagi yang benar kecuali Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat salih. Dan itu apa yang Allah katakan tadi dalam Al-Quran. Dan itu yang apa yang kata Rasul SAW dalam hadis beliau. Ini prinsip kita. Ya. Jadi sekali lagi bedakan antara manhaj dengan pribadi kita. Kita pribadi kita gak pernah merasa apa diri kita paling benar. Kita kulubani adam apa? Khata. Kita penuh dengan kekurangan. Cuma kita punya prinsip. Timbangan ya yang benar, ukuran kebenaran, maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat, yang menyelisih ini pasti salah ya. Kata Rasul tadi, la yaziru anha illa halik, tidaklah yang menyimpang dari Islam yang putih bersih itu kecuali akan binasa. Ini prinsip kita ya. Jangan mengatakan semua ya kelompok-kelompok kaum muslimin benar, tidak. Ya, Rasul mengatakan semuanya salah, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Itu prinsip kita. Yang benar cuma satu, ma'ana alaihi wa ashabu, yang menyimpang pasti salah. Allah mengatakan famada ba'dal haqqi ila dhalal, yang menyelisih kebenaran pasti sesat. Itu kata Allah ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan dalam kitab beliau Majmu' Fatawa, la aiba liman adhara madhhab as-salaf wantasaba ilai wa'tazza ilai, tidak tercela orang yang menampakkan mazhab salaf dan dia menisbatkan diri kepadanya, mengatakan salafi, dakwah salafiyah, enggak tercela kata beliau, dan dia berbangga dengannya. Bal yajibu qablu dzalika bil ittifaq, bahkan wajib menerima akan hal tersebut secara kesepakatan. Fa inna mazhab salaf la yakunu illa haqqan, karena mazhab salaf itu pasti benar. Ya, kita katakan apa? Mazhab salaf pasti apa? Benar. Yang pasti benar apa? Manhaj mazhab salaf itu yang pasti benar. Adapun orang perorangan yang menisbatkan diri kepada mazhab salaf itu bisa benar, bisa apa? Salah. Ya, maka kita apa timbangannya mazhab salaf, ya. Bukan ukurannya oh ini karena sudah profesor doktor enggak mungkin salah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Imam Syafi'i saja mengatakan idza khalafa qauli qala Rasul fadribu qauli adul haid, apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapan. Itu metode salaf ya. Yang pasti benar mazhab pemahaman salaf itu pasti benar. Adapun orang perorangan individu yang menisbatkan kepada mazhab salaf bisa benar, bisa apa? Salah, meskipun gelarnya profesor doktor. Anda yang mengaku saya mengikuti Islam yang benar, namun ingkar sunnah seperti isbal, anti jenggot dan lain-lain. Ya ini gak benar ya. Ini adalah Islam yang ya tidak benar tadi. Ya, bagaimana mengatakan dia benar sedangkan mengingkari sunnah Rasul SAW atau memperolok sunnah Rasul. Ya, masalah isbal, ya celana cingkrang di atas mata kaki, Rasul mengatakan ma'asfala minal izar fafi fafinnar, apa yang menutupi ya mata kaki dari sarung celana itu tempatnya di dalam api neraka. Bahkan kalau kita ingat Al-Khalifah Rasid tadi setelah ditusuk oleh Abu Lulu Al-Majusi ya dalam keadaan sakatul maut, dikasih minum muntah enggak bisa masuk makam tersebut, tiba-tiba ada seorang pemuda datang memberikan hiburan ya kepada Umar bin Khattab. Ketika sang pemuda itu mau balik pulang, Umar bin Khattab memanggilnya lagi, ya, ya fata wa ya syab, wahai pemuda, irfa izarak, angkat ya sarungmu. Fa inna atqali rabbik, karena itu lebih bersih, ya, lebih bertakwa kepada Rabbmu, wa anqali thawbik, lebih bersih untuk bajumu ataupun pakaian dalam keadaan sakatul maut, masih memperhatikan masalah apa? Sunnah tadi, ya. Sunnah Rasul ya bukan berarti sunnah mustahab, enggak, di sini sunnah apa? Wajibah. Bagaimana menyikapi teman kita yang lebih antusias kepada dai yang tidak berpaham pada sahabat, semata kita belum mampu menjelaskannya? Ya tetap ya, pertama kali ku anfusakum, ya selamatkan diri kalian dulu ya, sebelum kita menyelamatkan orang lain, selamatkan diri antum. Seperti kalau misalnya ada saudara antum, teman antum masuk ya tenggelam di laut, di sungai, antum enggak bisa berenang, jangan antum apa? Bonek ya. Bonek nekat langsung apa terjun mau menyelamatkan, dua-duanya bisa binasa ya. Caranya antum selamatkan diri antum dulu. Ya. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Setelah antum mampu ya banyak sudah mengkaji akidah manhaj, ya antum bisa menasihati dengan baik. Ataupun seandainya antum belum bisa menyampaikan yang baik, paling tidak antum nasihati aja gajian ya. Misalnya besok pagi aja ya. Kasih iming-iming nanti kalau pulang kita traktir bakso ya. Atau sate apa? Meranggi ya. Enggak apa-apa, menjual dunia untuk mendapatkan akhirat, jangan dibalik, menjual akhirat untuk mendapatkan dunia. Nauzubillahi min dzalik. Nah. Ya, mohon penjelasan tentang referensi buku Ulumul Quran. Ya kalau misalnya ulama-ulama yang muasir ya, yang sekarang ini abad ini seperti kitab Syarah Muqaddimah Tafsir Ali Syekh Utsaimin ya. Muqaddimah Tafsir kalangan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dengan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin misalnya ya. Atau mungkin yang lebih ringkas misalnya ada kalangan Syekh Muhammad bin Jamil Zinu, judulnya Kaifa Nafhamul Quran. Ya ringkas ya. Dan bila kita mau khatam ya kitab tersebut di Surabaya ya. Ini sekali lagi ya bisa apa antum lihat di kitab-kitab para ulama, terutama tentang masalah ma'alim fi thariqi thalabul ilmi ya, ada kitab-kitab ulama tentang masalah adab menuntut ilmu agama, biasanya di situ disebutkan referensi kitab apa saja yang layak untuk kita baca dan kita miliki. Wallahu ta'ala. Cukup ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Insyaallah masih ada dua kesempatan lagi kita untuk bertatap muka, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsiran. Aku qul qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.